إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suara saya terdengar? Baik, kita tenang sebentar ya. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai para akhwat? Baik, kalau kita bisa mulai, jangan ada yang bicara dulu. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah kita akan mewakafkan waktu kita untuk sama-sama memahami sebuah judul, sebuah tema yang sangat-sangat bermakna bagi kita semua, yaitu apa yang kita bisa siapkan jika Allah berikan kemuliaannya, yaitu kita bisa memasuki bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita di bulan apa? Syaban. Dan tidaklah kecuali hitungan hari, ya, hitungan minggu dan hari, kecuali kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan semoga Allah panjangkan umur kita ke bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pesan yang baik dari sekian pesan yang baik yang ringkas mengenai apa yang perlu disiapkan di bulan Syaban ini, seperti mana yang kita tahu bahwasanya bulan Syaban ini dekat dengan bulan Ramadan, adalah seseorang melihat kepada niatnya, yang mana telah sahih hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya kegembiraan atas datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ja'akum syahrur Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan kata para ulama, perkataan Nabi SAW ini Nabi katakan sebelum datang bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan seorang perlu bersiap, perlu bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, mungkin anak-anak bisa ditenangkan dulu. Mungkin ibu-ibu yang bawa anak-anak bisa ditenangkan dulu anak-anak ya. Taib. Bulan Ramadan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang kita bisa persiapkan adalah niat. Seorang yang dia memiliki niat yang baik, seorang yang memiliki tujuan yang baik, yaitu niat yang kita tahu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, maka Imam Ahmad berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, berniatlah yang baik, karena seseorang masih di dalam kebaikan selama dia memiliki niat yang baik." Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keadaan yang paling baik, amalan yang paling baik yang mendahului amalan badan dan lisan adalah niat seseorang. Terkadang seorang dia berniat untuk melakukan sebuah perkara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia belum bisa melakukan perkara tersebut, entah karena sakit, entah karena uzur, entah karena hajat, entah karena sesuatu yang dia terhalang. Setelah niat yang baik, maka ketahuilah telah sahih hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang ia meniatkan satu niat kemudian dia tidak mampu melakukannya, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan amalan yang dia niatkan seperti mana ketika dia mampu melakukan dalam keadaan sehat. Maka di antara persiapan yang paling terbaik yang kita lakukan adalah kita meniatkan dengan baik. Maka kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita taufik, dan kita niatkan untuk beramal salih di bulan Ramadan. Dan amal salih yang paling terbesar yang diwajibkan setelah tauhid bertepatan dengan bulan Ramadan, yaitu seseorang berpuasa di bulan Ramadan. Maka niatkan kepada oleh kita bahwasannya kita ingin beramal puasa wajib, yang mana puasa ini menjadi rukun dari rukun keimanan, rukun keislaman seseorang, yang mana tidak lengkap keislaman seseorang tanpa melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Ketika kita meniatkan amalan besar ini, yaitu puasa di bulan Ramadan, maka tidak mungkin niatan tersebut kita lakukan kecuali sesuatu yang disyariatkan. Dan sesuatu yang disyariatkan itu perlu kita pelajari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mempelajari sebelum datangnya bulan Ramadan ini tentang fikih puasa di bulan Ramadan. Ada 10 poin kurang lebih ibu-ibu, 7 sampai 10 poin yang mana kita meringkas tentang fikih atau pemahaman terhadap syariat puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, hukum disyariatkannya puasa. Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Seperti yang kita tahu dalam pembahasan pertama ini, bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ibu-ibu dibuka, yang bawa Quran dibuka Qurannya, yang bawa handphone dibuka handphonenya, buka surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa ibu-ibu, lanjutkan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ini dalil yang kita ketahui dari Al-Qur'an bahwasannya puasa itu wajib bagi orang yang beriman di bulan Ramadan, bagi semua mukallaf yang dia mampu untuk berpuasa. Kemudian perkara yang kedua, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita ketahui, pelajari tentang fikih puasa di Ramadan, cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Kapan kita tahu bahwasannya bulan Ramadan telah dimulai dan kapan kita tahu bulan Ramadan telah selesai? Nah, siapa yang tahu jawabannya kapan? Bisa dijawab, kira-kira kapan? Kapan kita tahu kalau besok adalah Ramadan, wajib puasa? Dengan apa? Dengan melihat hilal, betul. Dengan cara kita melihat hilal, kita mengetahuinya. Apa itu hilal? Nama orang? Apa hilal, ibu? Hah? Hilal itu salah satu bentuk penampakan bulan. Ketika bulan ada di awal bulan, ketika bulan yang ada di langit, penampakannya menyesuaikan dengan hari-hari yang dimasuki di dalam satu bulan. Di awal bulan atau di akhir bulan, penampakan bulan yang ada di langit itu bentuknya sabit yang lebih kecil. Semakin dia ke tengah bulan, semakin sempurna bentuknya, dan ini yang disebut dengan badrun qamar, dengan bulan yang apa? Yang bulat, sempurna. Adapun dari tengah bulan tanggal 15 ke atas terus sampai akhir bulan, maka nampak bulan tersebut akan lebih apa? Kecil, lebih sedikit. Maka salah satu cara menentukannya adalah dengan melihat hilal. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian karena melihatnya, dan berbukalah kalian, berhentilah puasa karena kalian melihatnya. Fa in ghumma 'alaikum, apabila tidak terlihat mendung langitnya oleh kalian, fa akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban. Maka kata para ulama dari hadis ini, cara menentukan besok Ramadan dan selesai dari Ramadan hanya salah satu dari dua cara menentukan Ramadan atau besok selesai dari Ramadan. Caranya hanya ada dua cara. Cara yang pertama, kita melihat langsung hilalnya. Cara yang kedua, dengan menggenapkan bilangan satu bulan. Karena dalam satu bulan, dalam bulan Hijriyah, bulan tersebut tidak akan kurang dari 29 hari. Terdengar suara saya, ibu? Taib, subhanallah, apa-apa ya. Cara menentukan bilangan dalam satu bulan, ya, bahwasannya bulan Hijriyah jumlah harinya tidak kurang dari 29 hari dan tidak akan lebih dari 30 hari. Kalau bulan Masehi, ada berapa jumlah bilangan harinya, ibu? Satu bulan? Terkadang 28, terkadang 30, terkadang 31. Ada 32 gak? Maka bulan Hijriah cuma ada dua kemungkinan. Entah dia 29 hari atau dia 30 hari. Kalau sekarang tanggal 29 Sya'ban, maka di hari tersebut dilihat apakah hilal terlihat. Apakah besok tanggal 1 atau tanggal 30 Sya'ban? Jika hilalnya tidak terlihat, maka disempurnakan jumlah bilangan Sya'bannya, yaitu 30 hari, maka lusanya pasti tanggal 1 apa? Ramadan. Maka ini dua cara yang disyariatkan. Adapun cara hisab dengan menghitung secara ilmu falak, maka ini hanya membantu tapi tidak menetapkan secara syariat. Perkara ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang wajib puasa di bulan Ramadan? Nah, siapa ibu-ibu yang wajib puasa? Apa semua orang wajib puasa di bulan Ramadan? Siapa yang wajib puasa? Muslim. Semua orang muslim wajib puasa? Taib. Lihat. Ternyata untuk wajib puasa harus ada beberapa kriteria, beberapa sifat yang dikatakan dia wajib puasa. Tidak semua muslim wajib puasa. Yang pertama adalah syaratnya Islam. Dan dalilnya mana? Dalilnya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga keluar dari kriteria pertama, orang kafir yang dia belum masuk Islam. Apabila ada orang kafir di umur 40 tahun, dia telah melewatkan sekian puluh Ramadan, apakah ketika dia masuk Islam dia wajib mengqadha puasanya? Tidak. Kenapa? Karena dia belum pernah beriman sehingga terkena konteks kewajiban apa? Puasa. Saat itu, saat dia kafir, dia terkena konteks untuk masuk ke dalam apa? Islam. Adapun orang yang murtad, ibu-ibu, kalau ada orang murtad kemudian dia meninggalkan puasa, dia keluar dari agama Islam, kemudian setelah itu dia bertaubat, apakah dia wajib mengqadha puasanya? Nah, ibu-ibu, wajib dia mengqadha puasanya? Ya, wajib. Kenapa? Karena dia telah apa? Beriman. Karena dia pernah beriman, kemudian dia keluar dari keimanannya, maka semua amalan yang dia tinggalkan ketika dia murtad dari sholat dan dari puasa, maka wajib dia ganti ketika dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah baligh. Apa syaratnya, ibu-ibu? Baligh. Maka keluar dari baligh, seseorang tidak disyariatkan, diwajibkan dia berpuasa kalau seandainya dia belum baligh. Maka keluar dari baligh ini anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Terkadang seorang ibu, orang tua, ia memaksakan untuk apa? Untuk agar anaknya berpuasa. Untuk agar anaknya berpuasa. Namun ketahuilah bahwasannya anak-anak tidak diwajibkan puasa sampai dia apa? Baligh. Adapun jika dia berpuasa, para ulama membaginya, diterima puasanya bagi anak, sah puasanya bagi anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang enak untuk dia, mana yang baik untuk dia, mana laki, mana perempuan, dia bisa membedakan, maka diterima puasanya. Dan tidak diterima puasanya dari anak yang ghair mumayyiz, yang belum bisa membedakan ada sesuatu api dia sentuh, ada sesuatu yang buruk dia sentuh, anak ini belum bisa apa? Membedakan. Adapun kapan seseorang mengajarkan anaknya untuk berpuasa, yaitu para ulama mengkiaskan dari sabda Rasulullah SAW ketika memerintahkan mengajarkan anak untuk sholat. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika umur mereka di 7 tahun. Maka kata para ulama, sama dengan puasa. Anak yang usianya 7 tahun baru dia dimulai latih berpuasa. Adapun anak yang di bawah 7 tahun, mereka tidak dipaksa dan digiring untuk apa? Berpuasa, dibiarkan. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Dan paksa mereka untuk melaksanakan sholat di umur apa? 10 tahun, ketika umur-umur baligh. Jika mereka meninggalkan sholat, marahi mereka, pukul mereka dengan pukulan yang mendidik. Begitu juga dengan berpuasa. Adapun dalil baligh adalah sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an thalathah. diangkat pena catatan amalan dari tiga orang, salah satunya dari anak kecil sampai dia apa? Baligh. Ini perkara yang kedua, atau perkara yang kedua dari apa? Dari syarat diwajibkan apa? Puasa. Yang ketiga, ibu-ibu, yang ketiga adalah berakal. Ternyata tidak semua orang muslim baligh, dia terkena kewajiban puasa. Maka keluar dari orang yang berakal adalah orang yang hilang akalnya. Tidak sah puasa dari orang yang hilang akalnya. Anil majnun hatta yufiq au hatta ya'qil, kata Rasulullah SAW. Di antara diangkatnya catatan pena dari seorang ketika akalnya hilang sampai dia sadar. Maka orang yang jika dia pingsan dari awal kali sahur, itu sebelum waktu masuk fajar, waktu puasa, sampai dia apa? Pingsan sampai waktu berbuka, sah atau tidak puasa dia? Ah, ibu-ibu, ibu-ibu, tidak sah. Ya, kenapa tidak sah? Karena akalnya apa? Hilang. Kalau ada orang tidur sekarang, selama puasanya dia tidur, bangun cuma sholat, kemudian dia tidur lagi, sah atau tidak puasanya? Kenapa sah? Kenapa yang pingsan tidak sah? Kenapa yang tidur sah? Hah, kenapa? Karena orang tidur, jika dibangunkan dia bangun. Beda dengan orang apa? Pingsan. Ya. Karena orang tidur, kalau dibangunkan dia tadi, dia apa? Dia bangun dari apa? Tidurnya. Walaupun orang yang melakukan ini sangat-sangat menyia-nyiakan pahala di bulan Ramadan. Ya, kata para ulama, orang yang dia puasanya diisi hanya dengan tidur, tidak membaca Al-Quran, tidak melakukan sholat sunnah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagaikan orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Kalau ada orang, bayangkan oleh ibu-ibu, ada orang berangkat dari Indonesia ke Mekkah. Sampai di Mekkah, dia tidak datang ke Masjidil Haram, dia tidak tawaf, dia sholat hanya di kamar, kemudian pulang. Rugi kan dia? Rugi. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan keutamaan yang besar di hadapan dia. Maka sama ketika seorang masuk ke dalam bulan Ramadan, namun apa? Namun dia tidak memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan, maka dia apa? Merugi. Yang keempat, ibu-ibu, di antara syarat diwajibkan seorang berpuasa adalah mampu berpuasa. Adalah mampu untuk apa? Berpuasa. Kemampuan berpuasa itu kita bagi jadi dua. Ada kemampuan secara fisik, ada kemampuan secara apa? Syariat. Kemampuan secara fisik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang haruslah mampu fisiknya ketika ia berpuasa. Keluar dari kemampuan fisik, orang yang sakit, faman kana minkum marida, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 185, barang siapa yang sakit dari kalian, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa iddatun min ayamin ukhar, maka dia mengganti puasanya di hari yang lain. Maka orang yang fisiknya sakit tidak wajib dia apa? Berpuasa. Terkadang orang fisiknya mampu, tapi secara syariat dikatakan dia tidak mampu. Siapa contohnya, ibu-ibu? Ada orang yang fisiknya kuat, namun secara syariat dikatakan dia tidak mampu berpuasa, tidak boleh berpuasa. Siapa dia? Wanita yang haid dan nifas. Salah satunya juga orang yang apa? Safar tadi. Badannya mampu apa? safar dia. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah tadi ayat 185. Allah berfirman, "Faman kana minkum marida aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Maka itu empat kriteria seseorang yang diwajibkan apa dia berpuasa. Yaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga akil, yang keempat apa? Seorang mampu untuk apa? Berpuasa. Ini syarat sah dikatakan seorang apa? Dia sah berpuasa. Yang keempat adalah rukun puasa. Di antara perkara yang wajib kita ketahui tentang fikih puasa adalah puasa memiliki dua rukun yang enggak boleh ditinggalkan. Yang mana orang yang meninggalkan dua rukun puasa tersebut, maka tidak sah darinya apa? Puasa. Yang pertama adalah niat. Yang pertama dari rukun puasa adalah niat. Yang kedua adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Ada dua rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menahan diri dari semua yang membatalkan apa? Puasa. Adapun niat, kapan seseorang harus berniat di dalam puasa wajib? Para ulama menjelaskan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang dia tidak berniat di malam hari, tidak memiliki niat di malam hari untuk berpuasa di pagi hari sebelum waktu fajar, maka fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada apa? Puasa baginya. Orang yang dia tidak berpuasa, atau afwan, orang yang mau berpuasa di siang hari, dia wajib berniat di malam hari. Dan ini khusus untuk puasa wajib kata para ulama. Dan ini khusus untuk puasa apa? Wajib kata para ulama. Adapun puasa sunnah, ya, maka seorang boleh meniatkan puasanya di siang hari dengan syarat dia belum melakukan pembatal apa? Puasa. Jika dia belum melakukan pembatal puasa, maka dia boleh meniatkan puasa. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia datang ke rumah istri-istrinya. Kemudian dia bertanya, apakah ada makanan? Jika tidak ada makanan, maka Nabi ingin apa? Berpuasa. Maka niat di puasa wajib dilakukan sebelum fajar. Sehingga orang yang memasuki waktu fajar, selesai sholat subuh, selesai sholat fajar, kemudian dia baru berniat untuk puasa, walaupun dia belum melakukan pembatal puasa di bulan Ramadan, maka puasanya tidak apa? Sah. Para ulama berbeda pendapat, apakah niat tersebut boleh dilakukan di awal kali bulan Ramadan untuk satu bulan ke depan, ataukah niat tersebut wajib setiap malam dia niatkan. Wallahu a'lam. Beberapa fatwa para ulama, jumhur ulama mengatakan, dan saya condong terhadap pendapat tersebut, dia wajib meniatkan setiap malam sebelum apa? Berpuasa. Mengenai niat, bagaimana cara orang meniatkan puasa? di bulan Ramadan, apakah perlu dia ucapkan atau niat itu tempatnya di mana? Di hati. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun niat maka tempatnya di hati. Maka ketika seorang dia niat besok untuk berpuasa dan dia tahu puasa tersebut secara spesifik adalah puasa Ramadan, dia tentukan bukan puasa-puasa yang lain, maka dia telah apa? Berniat untuk puasa Ramadan. Kemudian para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para akhwat, rukun yang kedua tadi apa? Menahan diri dari pembatal puasa. Ya. Maka seluruh amalan yang membatalkan puasa, seseorang wajib menahan diri darinya. Karena Allah memerintahkan dia untuk menyempurnakan puasa sampai apa? Malam hari. Kata Allah, "Tsumma atimmu shiyama ila al-lail." Dan sempurnakan sholat, sempurnakanlah puasa sampai waktu apa? Malam. Dan awal waktu malam yang menjadi batas berakhirnya puasa adalah dengan tenggelamnya apa? Matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, poin yang kelima, ibu-ibu, hal-hal yang membatalkan apa? Puasa. Yang pertama adalah murtad. Seperti mana khitab pertama, konteks pertama ketika Allah mewajibkan seorang untuk puasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka batal puasa tersebut jika seseorang murtad, keluar dari agama Islam ketika dia apa? Sedang berpuasa. Sebagian orang ketika kita membahas pembatal puasa, dia hanya fokus kepada makan dan minum. Betul, ini hanya salah satu dari pembatal apa? Puasa. Namun ketahuilah, seseorang bisa batal puasanya ketika na'udzubillah dia mengamalkan amalan, entah secara keyakinan, entah secara perkataan, entah secara perbuatan, dia tidak memurnikan tauhid kepada Allah, maka hilang seluruh pahala puasanya. Apa di antara amalan yang membatalkan keimanan, ibu-ibu? Apa di antara perkara yang bisa mengeluarkan orang dari Islam? Memakai jimat. Seseorang yang masuk bulan Ramadan sementara dia masih meyakini jimat yang dia pakai bermanfaat, mendatangkan manfaat atau menolak madarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini masih berbuat syirik dan tidak diterima walaupun dia berpuasa satu bulan full. Walaupun dia sholat di bulan puasa, sholat wajibnya dan sholat tarawihnya dengan imam. Walaupun dia berangkat berumrah di bulan puasa, selama dia melakukan amalan yang membatalkan keimanannya, Allah tidak akan terima puasa darinya. Maka perkara iman ini, ibu-ibu, perkara yang penting, perkara yang wajib seorang apa? Memperhatikannya. Jangan sampai orang menyia-nyiakan amalannya hanya karena dia tidak perhatian terhadap iman dia. Maka perkara pertama adalah murtad, keluar dari agama Islam, membatalkan seorang dari apa? Dari puasanya. Yang kedua adalah makan dan minum dengan apa? Sengaja. Ya, barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja, maka batal bagi dia puasanya. Dan masuk ke dalam kategori makan, itu tidak harus makanan. Terkadang seorang ya, dia gumpal-gumpal tisu ya, kemudian dia masukkan mulut, batal gak puasanya? Dia telan tisu tersebut. Apakah tisu ini makanan? Maka kata para ulama, bukan hanya sebatas makanan, seluruh benda yang dimasukkan ke dalam mulutnya dengan sengaja, kemudian dia telan, maka batal puasanya. Seorang yang sedang puasa boleh bersiwak gak? boleh bersiwak. Tapi kalau siwaknya dia gigit dan dia makan, batal gak puasanya? Batal. Maka makan dan minum membatalkan puasa seseorang. Masuk ke dalam pembahasan bab makan dan minum membatalkan puasa, para ulama menjelaskan, apabila berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang di bulan puasa ternyata dia lupa, dia minum atau dia makan karena dia lupa saat itu dia berpuasa, apakah puasanya sah? Ada orang ya karena awal hari bulan puasa ya, bangun tidur, setelah dia sampai syuruk dia ibadah, dia istirahat, bangun tidur, dia ambil makanan ke dapur, dia makan, kemudian dia minum jus, kemudian dia ngopi, kemudian ambil cemilan. Tiba-tiba istrinya datang atau suaminya datang, dia bilang, kok makan? Kenapa makan? Oh iya lupa, subhanallah, bulan puasa. Sah dari dia puasa? Sah. Karena dia apa? Keadaan lupa. Ya. Adapun kata para ulama, jika seseorang sedang makan karena dia lupa, kemudian makanan tadi sudah ada di kerongkongannya atau minumannya sudah ada di kerongkongannya, kemudian dia ingat dia sedang apa? Berpuasa. Apakah dia boleh meneruskan untuk makan atau minum? Iya, teruskan. Yang sudah di kerongkongan tidak perlu dimuntahkan. Kenapa? Karena ketika seorang memuntahkan apa yang ada di kerongkongan dia, dia masuk kepada pembatal yang lain, yaitu dia muntah secara apa? Sengaja. Sehingga ketika seorang sedang minum, bukan baru di mulut, kalau di mulut belum masuk kerongkongan, biar dia bisa keluarkan. Tapi sudah dia mau telan, dia ingat dia puasa, sulit bagi dia mengeluarkan makanannya, dia harus memuntahkan apa? Makanannya. Maka tidak perlu dia memuntahkan apa? Makanannya. Jelas sampai di sini ibu-ibu? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang dia makan dan minum dalam keadaan puasa, maka sungguhnya Allah telah memberikan apa? Rezeki kepadanya. Ya. Yang ketiga ibu-ibu, masalah makan dan minum, yang ketiga adalah muntah dengan apa? Sengaja. Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahu al-qay fala qada'a 'alayhi wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Kata Rasulullah, barang siapa yang sengaja muntah, ya, entah karena melihat sesuatu, dia tahu kalau dia melihat terus-terusan dia akan muntah, atau dia sengaja mengeluarkan muntahnya atau makanannya dari perutnya, maka batal puasanya. Adapun orang yang tidak sengaja muntah karena terjadi sesuatu kepada dirinya, entah karena dia melihat sesuatu tidak sengaja, dia jijik kemudian dia muntah, maka tidak perlu dia membatalkan apa? Puasanya, dan tidak mengganti apa? Puasanya. Hal yang keempat ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, yaitu berhubungan intim di kemaluan bagi suami istri. Bagi apa? Suami istri. Hal ini membatalkan puasa seorang walaupun tidak mengeluarkan mani. Ketika seorang berhubungan, dia tidak mengeluarkan air mani, tetap batal puasanya. Dan ini merupakan pembatal, di antara pembatal yang memiliki kafarah ketika seorang melakukannya. Dan nanti kita akan singgung di poin yang selanjutnya, ketika seorang melakukan pembatal puasa, apa yang dia harus lakukan. Dalilnya adalah Allah haramkan berhubungan suami istri adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatul shiyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian, dibolehkan bagi kalian berhubungan suami istri di malam Ramadan, artinya di siang hari Ramadan, boleh enggak? Enggak boleh. Dibolehkan di malam hari Ramadan ya, untuk berhubungan suami istri. Yang kelima, di antara yang membatalkan puasa adalah keluarnya air mani. Apakah jika seorang dia tidur kemudian dia mimpi basah, batal puasanya? Tidak. Keluarnya air mani yang membatalkan puasa, kata para ulama, adalah disyaratkan dengan sengaja. Keluarnya air mani dengan sengaja atau an mubasyarah, atau karena seseorang melakukan sesuatu yang mengundang syahwat secara langsung. Dia tidak ingin keluarkan air maninya, tapi dia melakukan hal yang mengundang syahwat. Kemudian keluar air maninya dan dia tahu kalau dia tidak mampu menahan apa syahwatnya, maka batal puasanya. Maka batal apa puasanya. Perkara yang keenam yang membatalkan puasa adalah haid, dan perkara yang ketujuh adalah nifas. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Ia mengatakan, dahulu kami, ya, mendapati diri kami, yaitu wanita-wanita di zaman Nabi SAW, haid dan nifas. Maka kata Aisyah, fanu'maru biqadha'is shaum. Kami disuruh, diperintahkan untuk mengganti puasa yang kami tinggalkan saat kami haid dan nifas, dan kami tidak diperintahkan mengqadha salat di haid atau nifas yang kami apa tinggalkan salat. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ke-8 di antara perkara yang membatalkan puasa adalah hilangnya apa akal. Ya, sesuai hadis yang tadi yang kita sebutkan ketika syarat kewajiban puasa. Yang ke-9 yaitu masuk ke dalam ke-8, pingsan sepanjang apa hari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 9 pembatal ini tidak serta-merta dikatakan seorang batal puasanya kecuali dia memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, jika dia lakukan pembatal puasa ini amdan, dengan sengaja. Kalau orang melakukan pembatal, salah satu dari pembatal puasa ini sengaja, selain haid dan nifas, karena itu bukan pilihan dari dia, dengan sengaja, maka batal puasanya. Adapun sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja, maka tidak batal apa puasanya. Yang kedua adalah ikhtiaran, karena pilihan dia. Ketika seorang dipaksa melakukannya, ya, bukan ikhtiar dari dia, atau terkadang dia di bawah kesadaran, lupa dan lain sebagainya, maka tidak batal puasanya, ya. Adapun paksaan yang seperti makan dan minum, ya, membatalkan puasanya dan dia mengganti di hari yang lain, namun tidak apa dia berdosa, ya. Yang ketiga adalah ilman, seorang memiliki ilmu bahwasannya ini adalah pembatal apa puasa. Itu perkara kelima tentang pembatal-pembatal puasa. Perkara keenam, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Perkara yang keenam, sunnah-sunnah puasa. Apa saja sunnah-sunnah ketika seorang berpuasa? Yang pertama berkaitan dengan puasa adalah sunnahnya menyegerakan untuk buka puasa. Seorang yang puasa disunnahkan dia bersegera untuk berbuka puasa saat waktu berbuka puasa datang. Kapan ibu-ibu waktu buka puasa? Tenggelam matahari atau azan maghrib? Tenggelam matahari. Adapun azan maghrib menjadi patokan karena kita mengatakan seorang muazzin itu disifati amanah. Dia azan di waktu tenggelamnya apa? Matahari, azan maghrib tersebut. Adapun patokan waktunya adalah tenggelam matahari, sehingga seorang mendengar azan atau tidak mendengar azan, ketika matahari telah tenggelam dan masuk ke dalam waktunya, dia bersegera untuk berbuka apa? Puasa. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La yazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra." Masih saja umatku dalam keadaan baik, kata Rasulullah, jika mereka bersegera dalam berbuka puasa. Dan ini menunjukkan bagaimana syariat itu bukan bagaimana kita, bukan terserah kita. Kalau syariat itu dengan akal kita, kita katakan orang yang paling lama puasanya, yang paling banyak pahalanya. Ada orang mampu tahan puasanya sampai isya, ada orang mampu sampai jam 9. Tapi ternyata puasa itu syariat, dan syariat itu ketetapan dari Allah. Maka orang yang terbaik adalah orang yang paling tepat amalannya sesuai yang Allah SWT syariatkan. Yang kedua, di antara sunnah puasa adalah sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kapan waktu sahur, ibu-ibu? Jam 2 siang. Kapan waktu sahur? Apakah ketika kita buka puasa, selesai buka minum air, kita katakan saya sahur sekarang? Kapan waktu sahur? Hah? Taib. Kapan mulai waktunya? Itu sebelum azan subuh, akhirnya. Kapan waktu awalnya? Para ulama menjelaskan diantaranya disebutkan awal waktu sahur adalah setengah dari malam. Ketika kita memasuki pertengahan malam, kalau malam hari itu 10 jam atau 8 jam di sebuah negara, maka bagi dua. Ketika ia masuk ke pertengahan malam, maka semenjak pertengahan malam itu sah dikatakan dia sahur, walaupun dengan seteguk air. Ketika seorang memasuki malam hari, kemudian dia minum air, apa seorang yang sahur harus tidur terlebih dahulu gak? Hah? Orang yang sahur harus tidur terlebih dahulu? Tidak. Ketika seorang ada di malam hari, walaupun dia belum tidur, maka dia minum air, sah walaupun dengan seteguk air, dia apa? Dikatakan dia sahur, jika dia niatkan untuk bersahur. Adapun akhir waktunya adalah ketika azan fajar, atau lebih tepatnya ketika fajar tiba. Ketika waktu fajar apa? Tiba. Maka ketika waktu fajar tiba bersamaan dengan azan yang dikumandangkan oleh muazzin, maka saat itu berhenti waktu sahur. Habis waktu apa? Sahur. Perkara yang ketiga di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berpuasa, Rasulullah SAW mengakhirkan sahur, ta'khiru sahur. Kalau tadi bersahur, saya dikatakan seorang bersahur dapat pahala sunnah sahur ketika seseorang bersahur dari tengah malam sampai sebelum apa? Waktu fajar. Adapun sunnah dalam sahur, waktu sahur yang terbaik adalah apa? Sewaktu di akhir waktu sahur, yaitu seorang bersahur di waktu yang terakhir dari waktu sahur. Disebutkan dalam riwayat Zaid bin Thabit, ia mengatakan, "Tasahhanna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma qama ila shalah." Kemudian Nabi setelah sahur tidak lama melaksanakan salat, yaitu salat fajar. Ditanyakan kepada Zaid, berapa lama waktu antara Nabi sahur dengan Nabi sholat fajar? Dikatakan kurang lebih qadra khamsina ayah. Itu Nabi bersahur, kurang lebih dibacakan 50 ayat dari waktu apa? Waktu terbitnya fajar. Berapa kurang lebih? Berapa lama, ibu-ibu? 20 menit, 15 menit, di antara setengah jam apa? Ke bawah. Tapi seorang boleh menyiapkan sahurnya sebelum itu, ya, dia masak terlebih dahulu, apalagi yang belum masak di rumahnya. Jangan sampai 20 menit sebelum azan dia baru masak. Makanannya jadi ketika waktu azan. Akhirnya enggak jadi sahur dia. Ya. Atau seorang sahur dengan sesuatu yang ringan itu pun apa? Tidak bermasalah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah puasa yang berkaitan juga dengan bulan Ramadan, yaitu seseorang memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak bacaan apa? Al-Quran. Ketika seorang dia berpuasa di bulan Ramadan, dan Ramadan ini erat kaitannya dengan apa? Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya apa? Al-Quran. Dan di dalam riwayat disebutkan, kana Jibril, dahulu Jibril, yudarisun Nabi SAW Quran fi Ramadan. Dahulu Jibril mengulang, dia mendengarkan apa? Al-Quran dari Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ya. Dan ini menunjukkan sunnah di bulan apa? Ramadan. Di antaranya juga setelah sholat wajib, seorang mendirikan sholat malam atau sholat tarawih. Di antara sunnah yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Perkara selanjutnya yang keenam adalah sedekah. Di antara sunnah yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan dan erat dengan bulan Ramadan adalah bersedekah. Disebutkan dalam riwayat, kana Rasulullah ajwadan nas. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang paling dermawan. Di luar Ramadan Rasulullah dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi paling dermawan ketika masuk bulan apa? Ramadan. Ketika seorang ingin bersedekah, ya, melakukan sedekah di bulan Ramadan, apakah dia harus bersedekah dengan sesuatu yang banyak? Nah, ibu-ibu. Tidak. Ya. Dia bisa bersedekah dengan apa yang dia mampu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ittaqullah walau bisyiqqi tamr." Bertakwalah kepada Allah walau dengan sepotong dari kurma. Maka seorang dia bisa bersedekah dengan makanan yang dia buat, kemudian dia lebihkan kuahnya atau dia lebihkan lauknya, dia berikan kepada apa? Kepada orang yang berbuka. Dia bisa bersedekah dengan apa yang dia mampu, dengan air di jalan untuk orang apa? Berbuka puasa, dengan kurma untuk orang berbuka puasa, atau dia bisa bersedekah dari hartanya. Juga masuk ke dalam sedekah yang para ulama sebutkan di bulan Ramadan, dan umumnya para ulama suka mengeluarkan zakat mereka di bulan Ramadan. Maka seorang yang memasuki bulan Ramadan hendak melihat dari hartanya mana hartanya yang sudah diwajibkan untuk dizakatkan, maka dia keluarkan di bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kita katakan tadi di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 185, ya. 184 atau 185? 185. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Maka para ulama membahas, ada orang-orang yang memang dia memiliki uzur untuk tidak berpuasa dan boleh berbuka puasa. Ya, tidak dilarang dia berbuka puasa. Dan siapakah orang-orang tersebut? Di antaranya adalah orang yang haid dan nifas, haram saat ini dia berpuasa. Adapun apa yang wajib dia lakukan, dia wajib mengqadha puasanya, mengganti puasanya di hari yang lain selain di bulan apa? Ramadan. Kapan waktu mengganti puasa, ibu-ibu? Sejak kapan? Tanggal 2 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal diharamkan seorang apa? Puasa di hari Id. Di hari Idul Fitri dilarang seorang apa? Berpuasa. Maka setelah Ramadan, selain di waktu yang diharamkan puasa, sampai sebelum datang Ramadan yang akan datang, seseorang dia bisa melakukan qadha, ganti puasa dari puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan yang lalu. Maka kita sekarang ada di bulan Sya'ban. Bagi ibu-ibu atau bagi akhwat yang memiliki hutang di Ramadan yang kemarin, maka ini adalah waktu terakhir sebelum masuk ke dalam bulan apa? Ramadan. Kemudian di antara rukhsah yang Allah berikan kepada orang yang mendapatkan uzur tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang sudah masuk di usia yang tua, yang sebetulnya fisiknya sehat, dia tidak sakit, tidak minum obat. Tapi jika berpuasa, puasa itu sangat berat. Beda dengan orang yang sehat, atau afwan, beda dengan orang yang muda. Orang ini sudah masuk di usia 90 tahun. Jika waktu makannya berubah, dia mungkin menjadi sakit, atau puasa itu berat bagi dia. Apakah boleh dia tidak berpuasa? Boleh. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu puasa, maka apa yang wajib dia lakukan sekarang? Fidyah. Kenapa dia enggak qadha, ibu-ibu? Ya, kenapa dia enggak qadha? Kalau tua boleh enggak qadha, kalau muda boleh qadha. Kenapa? Betul. Karena ketika hari ini dia enggak mampu, maka di hari-hari yang selanjutnya akan bertambah tua fisiknya, maka sama dia tidak akan apa? Mampu. Maka dia boleh untuk tidak apa? Mengqadha-nya, tapi mengganti qadha-nya dengan fidyah. Apa itu fidyah, ibu-ibu? Memberi makan apa? Berapa ukurannya? Para ulama mengatakan di antara ukurannya adalah 700 atau 650 gram dari makanan pokok, atau satu makanan yang ya bisa dia makan, ya satu mut, ya satu mut itu satu makanan atau makanan pokok yang bisa mengenyangkan apa seseorang. Jika dia bisa memasaknya, kemudian dia berikan dalam bentuk yang sudah jadi pun tidak apa, tidak mengapa. Kemudian diantara orang yang boleh berbuka dan diberikan uzur adalah orang yang sakit. Adalah orang yang apa? Yang sakit. Ya. Seorang yang sakit, dia boleh berbuka puasa dan diberikan uzur. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sakit ketika dia berbuka puasa? Mengganti atau bayar fidyah? Mengganti atau bayar fidyah? Qadha atau fidyah? Tergantung sakitnya. Kalau sakitnya kata para ulama adalah sakit yang muzmin, sakit yang sulit diprediksi kesembuhannya, ya, maka dia tidak perlu mengqadha-nya, dia hanya wajib membayar fidyah. Contoh, ada beberapa sakit ketika seorang datang ke dokter, kemudian tanya dokter, kira-kira kapan berapa lama saya akan sembuh? Dokter tidak bisa prediksi, tidak tahu. Ada beberapa sakit, orang ada sakit kanker misalnya, semoga Allah lindungi kita, ya, diberikan kita kesehatan atau beberapa sakit yang lainnya yang dokter sendiri berusaha untuk ikhtiar menyembuhkannya, namun apa? Namun kapan prediksi kesembuhannya tidak bisa apa? Diwaktukan. Maka saat ini seseorang yang memiliki sakit yang kronis yang menahun bersama dia, maka saat itu puasa tidak wajib dia qadha, namun dia hanya membayar fidyah. Pertanyaan yang kedua, ketika sakit itu bukan sakit yang menahun, maka dia harus membayar apa? Qadha. Apakah semua sakit boleh berbuka puasa? Hai ibu-ibu, semua sakit boleh berbuka puasa? Allah katakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Biarlah siapa yang sakit atau safar, maka semua sakit boleh buka puasa? Sakit apa yang enggak boleh buka puasa? Sakit hati? Bukan. Sakit apa? Kata para ulama, sakit yang boleh seseorang berbuka puasa, sebutkan diantaranya dalam mazhab Syafi'i, adalah sakit yang dengan puasa sakit tersebut, ya, bisa mencelakai kesehatannya dia, kehidupan dia. Saat ini dia wajib buka puasa. Yang kedua, apabila sakit itu memperparah apa? Afwan, ketika puasa itu memperparah sakitnya. Apabila sedang sakit, kemudian dia puasa, dengan puasa itu memperparah sakitnya. Yang ketiga, mungkin tidak memperparah, namun dengan puasa kesembuhannya menjadi lebih lambat. Tidak memperparah, mungkin obatnya harusnya diminumnya 3 hari menjadi 5 hari karena dia apa? Berpuasa. Mungkin obatnya mungkin 1 bulan jadi 2 bulan karena dia apa? Berpuasa. Maka saat itu dia boleh untuk tidak apa? Berpuasa. Ya, saat itu puasa menyulitkan dia, ya. Adapun sakit ketusuk sedikit, atau orang siang hari puasa palanya agak pusing kalau waktu siang, semua orang yang puasa karena lapar palanya apa? Pusing ringan, maka dia tidak boleh berbuka puasa. Bagi orang yang mendapatkan uzur sakit, mana yang lebih afdol? Atau kapan dia harus, bolehkah dia tetap berpuasa atau dia harus berbuka puasa, ibu-ibu? Mana yang lebih afdol? Dia mengambil uzur atau tidak? Tergantung keadaan. Kalau seandainya kata para ulama, puasa di dalam sakitnya tersebut menjadikan kesehatannya terancam, saat ini dia wajib mengambil uzur. Saat ini dia wajib apa? Mengambil uzur, ya. Yang kedua, jika seandainya puasa memberatkan sakitnya, namun dia tidak sampai batas kebahaya, dia masih bisa menahan sakitnya tersebut dengan puasa, maka disarankan apa, disukai dia mengambil uzur, namun dia boleh apa, tetap memilih berpuasa. Itu pilihannya dia, ya. Adapun keadaan terakhir yang seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah musafir, orang yang apa, safar. Orang yang safar, kenapa dia dibolehkan untuk tidak puasa, ibu-ibu? Karena tidak mampu fisiknya? Bukan. Karena dia tidak mampu secara syariat. Secara syariat, walaupun fisiknya mampu, dia boleh buka puasa karena syariat-syariat disebut orang yang sedang safar, dia tidak mampu berpuasa secara sempurna, ahlil adzar, orang yang mendapatkan uzur, maka dia boleh berbuka puasa. Dan orang yang safar adalah orang yang tidak menetap di negerinya, sehingga dia tidak terkena kewajiban apa? Puasa. Mana yang lebih afdol ketika safar? Tetap berpuasa atau berbuka puasa? Mana yang lebih afdol, ibu? Terdapat hadis dari Rasulullah SAW, ternyata Nabi berpuasa ketika dia safar. Dan beberapa sahabat berpuasa bersama Nabi ketika safar. Dan beberapa sahabat berbuka puasa ketika safar bersama apa? Nabi. Sehingga para ulama membaginya jadi tiga keadaan. Keadaan pertama, apabila safar yang dia lakukan kemudian dia berpuasa menjadikan puasa mencelakai safarnya, naik pesawat terbang kemudian pilotnya maksain puasa, tiba-tiba pilotnya pingsan, bahaya gak? Bahaya. Maka saat ini safar dilarang. Saat ini puasa dilarang. Dia disuruh mengambil apa? Rukhsah yang Allah berikan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi bersafar, Nabi berpuasa, sebagian sahabat berpuasa dan ada yang berbuka, tiba-tiba di pertengahan jalan salah seorang sahabat tersungkur jatuh dari tunggangannya. Kemudian orang berkerumun, kata Nabi, ada apa? Dia berpuasa sehingga dia pingsan di perjalanan. Saat itu Nabi mengatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Kata Nabi, bukan dari kebaikan berpuasa di dalam keadaan safar. Bayangkan, nabinya puasa, tapi Nabi katakan bagi dia saat itu bukan kebaikan berpuasa dalam keadaan apa? Safar. Kenapa? Karena saat itu puasanya mencelakai dirinya. Adapun jika puasa hanya memberatkan dia, tidak sampai mencelakai, menjadikan dia sulit, maka disukai dia mengambil rukhsah. Keadaan ketiga, jika seandainya puasa tidak memberatkan dia, ada orang terbang dari Jakarta ke Singapura, berapa lama naik pesawat? 1 jam. 1 jam tersebut dia naik business class, tidak memberatkan dia sama sekali. Di pesawat dia bisa baca Al-Quran. Sampai di Singapura, disambut di hotel, dia duduk sampai waktunya berbuka puasa. Ketika safar ini tidak memberatkan dia untuk berpuasa, maka kata para ulama yang lebih afdol dia tetap puasa. Walaupun dia boleh berbuka puasa. Jadi yang lebih afdol dia apa? Tetap berpuasa. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang mepet ya. Perkara terakhir yang kita bisa bahas adalah perkara puasanya wanita hamil dan wanita menyusui. Apakah wanita hamil dan menyusui boleh atau apa hukum wanita hamil dan menyusui berbuka puasa? Boleh atau tidak? Tergantung keadaan. Pada dasarnya wanita hamil dan menyusui fisiknya berbeda-beda kekuatannya. Wanita hamil dan menyusui yang dia mampu berpuasa, mampu ini diukur dari orang ahli di bidangnya, oleh dokter atau oleh dirinya, dia mampu berpuasa, maka dia wajib berpuasa. Pada dasar hukumnya wanita hamil dan menyusui wajib apa? Puasa. Boleh dia tidak berpuasa jika dia merasa fisiknya tidak mampu karena dia hamil dan dia menyusui. saat fisiknya tidak mampu, apa yang wajib pada dia? Dia wajib mengqadha puasa tanpa fidyah. Namun jika dia berbuka puasa karena khawatir terhadap janinnya atau anak yang dia susui terkurangi nutrisinya, saat ini bukan karena hanya dirinya tapi karena janinnya juga, maka saat itu dia wajib qadha puasa, dan sebagian para ulama menambahnya dengan fidyah. Dia qadha dan dia membayar apa? Fidyah. Sehingga wanita hamil dan menyusui, ketika dia takut dirinya atau dia takut karena anaknya, dia boleh berbuka puasa. Jika dia takut karena dirinya cukup, dia qadha. Jika dia juga takut karena anaknya, maka dia wajib qadha dan fidyah. Wallahu ta'ala alam bisawab, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari ahkam puasa yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan taufik kepada kita memahami fikih puasa dengan baik, dan kita diberikan taufik bisa beramal salih dengan sebaik-baiknya amalan ketika memasuki bulan Ramadan. Silakan jika ada pertanyaan. Izin Ustaz bertanya, di bulan Ramadan mana yang lebih utama, baca Quran sampai hatam atau baca Quran dengan terjemahnya tapi tidak hatam? Gabungkan keduanya. Ada waktu baca Quran sampai hatam target, ada waktu dia baca Quran dan memahami tafsirnya, bukan cuma terjemah. Ibu-ibu, kalau cuma baca terjemah Quran tidak akan faham secara menyeluruh. Terjemah Quran tidak akan memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap Quran. Butuh tafsir. Butuh apa? Tafsirnya. Ini apa itu? Ustaz, kalau bangunnya kesiangan, apakah boleh puasa? Jika dia sudah meniatkan puasa di malam harinya sebelum waktu fajar, dan itu adalah puasa wajib di Ramadan, maka dia boleh tetap apa? Puasa. Tidak mengapa. Jika itu puasa sunnah, dia baru berniat dan belum melakukan pembatal puasa, maka dia boleh juga apa? Berpuasa. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah merokok itu bisa membatalkan puasa? Pertama, merokok itu haram. Saya condong hukumnya apa? Haram. Kemudian yang kedua, para ulama membedakan antara seorang mencium asap dengan tidak sengaja, atau dia mencium asap karena untuk mewangi-wangikan. Kadang-kadang orang lagi puasa dia bakar bukhur kemudian dia cium asap, mereka sepakat tidak batal puasanya. Namun mereka merokok, entah dengan rokok atau rokok elektrik, sengaja melalui mulutnya. Lihat ya, kalau mencium tadi melalui hidungnya, ini dia melalui mulutnya, kemudian dia telan, dimasukkan asap itu, ya, maka ini termasuk seperti makan dan minum yang membatalkan apa? Puasa. Kemudian, dan kenapa muntah itu bisa membatalkan puasa jika dengan sengaja? Jawabannya karena Nabi SAW yang mengatakan. Nabi bilang kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Itu jawabannya. Ya. Ustaz, kalau niatnya pakai bacaan nawaitu sauma itu boleh Ustaz atau cukup niat di hati saja? Imam An-Nawawi ia mengatakan bahwasannya niat itu apa, di hati, dan para ulama lainnya juga mengatakan niat itu di hati. Dan Imam Nawawi sendiri adalah ulama mazhab Syafi'i, dan dia menyelisihi pendapat yang mengatakan niat itu apa, di ucapkan. Siapa yang berhak menerima fidyah? Al-faqir wal miskin. Orang fakir dan miskin dari kaum muslimin, dia berhak menerima apa? Fidyah. Assalamualaikum Ustaz, jika kesyirikan membatalkan puasa, ya, sementara seorang di masa lalunya berbuat syirik dan dia puasa bertahun-tahun, berarti dia wajib mengqadha puasanya? Iya, dia wajib mengqadha puasanya semampu dia. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya orang yang taubat terhadap perbuatan puasa yang banyak sekali dia tinggalkan ketika dia murtad atau dia berbuat syirik, ya, maka dia mudah-mudahan Allah ampuni dan tidak wajib mengganti puasanya. Namun jumhur ulama mengatakan dia wajib mengqadha, maka dia qadha semampunya. Kemudian bagaimana cara menghitung jumlah hari yang harus dia qadha? Hitung yang dia ingat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Hitung yang dia ingat, karena sudah tidak terhitung jumlahnya, ya. Kemudian mana yang harus didahulukan? Menjawab azan atau berbuka? Dia berbuka dan dia bisa jawab azan, tidak apa, tidak masalah. Dia berbuka dan dia bisa menjawab apa? Azan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, saya baru mengetahui kalau ternyata wanita hamil itu wajib qadha, karena saya tahu dulu hanya membayar fidyah. Masalah wanita hamil dan menyusui, para ulama berbeda pendapat. Memang betul ada riwayat, seingat saya dari Ibnu Umar bahwasannya, atau dari Ibnu Abbas, memfatwakan, mereka memfatwakan bahwasannya wanita hamil itu keadaannya sama seperti orang tua yang sudah tidak mampu puasa. Namun jumhur para ulama dari empat madhab ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwasannya wanita hamil keadaannya beda dengan orang yang apa? Tua yang tidak bisa puasa. Karena hamil, setelah hamilnya dan setelah masa menyusuinya akan kembali apa? Kuat. Adapun orang tua yang sudah tidak bisa puasa, tidak akan kembali muda. Tidak akan kembali apa? Muda. Tambah lama, tambah usia, tambah apa? Tua. Ya. Maka jumhur para ulama memfatwakan apa? Wajib mengqadha dan fidyah. Walaupun kita tidak mengesampingkan ada fatwa dari para ulama yang mengatakan seorang dia membayar fidyah. Saya sendiri condong untuk kehati-hatian seorang mengqadha puasanya. Apakah saya tetap mengganti dengan puasa qadha? Yang lebih afdol dia apa? Mengganti jika dia mampu dengan puasa apa? Qadha. Jika dia mampu, dia mengganti dengan puasa qadha. Namun jika seandainya sudah 10 Ramadan dia tinggalkan, atau mungkin lebih dari itu Ramadannya dia tinggalkan karena dia hamil dan menyusui, maka dia telah mengambil salah. Para akhwat rahimin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik. Dan saya minta maaf atas waktunya yang lama, ya, 11. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita dan menjadikan duduknya kita di masjid ini sebagai pemberat amalan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.